harus maning koyo kawite pengen ati-ati ison saiki jo sampe salah maning so buru riko serta ison wis ato ison niki semono ka make was nyang riko ison niki bingung carane move on. Bolak balik, ngolah ngali, tetep ya ini sembaliknya Riko. Apa ya dipikir Riko tahan ketigau? Ison iki waseng, masih ison yang ketigau. Podo biain. Pedot nyambung, ison sing isin, merko sing kuat ati, kelan di maning. Ganti uwes atoh uwes tetap sing bisa mergo walas ring ati iki nyang riko ikinya.